الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه wa ansarihi wa junudih wa majahada fi sabili amma ba'du. Para jemaah sekalian, bapak dan ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga semua amal soleh yang kita sudah persembahkan diterima dan diberi pahala yang berlipat ganda insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga pula dengan sisa-sisa umur yang masih diamanahkan, dipercayakan, bisa kita maksimalkan untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warahmatullah, sebelum dimulai ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berupa undangan dari ibu-ibu pengajian Sabtu. Undangan ini umum buat bapak-bapak dan ibu sekalian untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin bulanan pekan ketiga, yaitu dalam majelis muhasabah dengan narasumber Ustaz Anwar Ansori Mahdum, narasumber Sentuhan Rohani Radio Dakta. Acara jam 8.30 sampai selesai. Dimohon kepada bapak dan ibu kalian bagi yang ada waktu untuk bisa mengikuti pengajian ini insyaallah nanti jam 8.30 sampai selesai. Kemudian yang kedua, insyaallah tanggal 30 Juni bertepatan 27 Rajab, kita juga mengadakan pengajian bulanan jam 9 pagi insyaallah. Sebagai narasumber pembicaranya adalah Dr. Yusuf Faisal Amir ya. Ya. Dr. Amir Faisal kebalik. Dr. Amir Faisal. Kemudian nanti tanggal 9 Agustus juga ini dari ibu-ibu. Ibu-ibu ini lagi semangat-semangat ini. Pengajian bulanan insyaallah yang akan diisi oleh Ustaz Arifin Ilham. Ya. Baik, untuk pagi ini kita lanjutkan kajian-kajian kita dalam beberapa pertemuan yang lalu. Setelah kita memahami nasihat dari Imam Ibrahim bin Adham, 10 hal yang menyebabkan hati menjadi mati. Kemudian Rasulullah mengkhawatirkan jika umat berperilaku dalam 15 hal, dengan 15 itu akan datang bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya baik hal-hal yang akan mematikan hati, kemudian masalah perilaku yang membuat datangnya murka dan bencana Allah, ini semua adalah perilaku yang sudah jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-55, silakan dibuka yang bawa Al-Quran. Ayatnya 55. Maaf, 54. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ini Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinihi. Siapa saja yang riddah. Ya. Riddah itu ibarat ular melepaskan kulitnya. Riddah juga bisa bermakna intilah, berpaling, meninggalkan dinnya, agamanya. Tentu ini Islam. Dia muslim, tapi ajaran Islam ditinggalkan. Hidup tidak lagi dengan cara Islam. Mulai dari kehidupan pribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Tidak lagi menggunakan cara-cara Islam. Islam ditinggalkan. Dan lebih menyedihkan lagi, tidak merasa berdosa dengan sikap seperti itu. Ya. Prinsipnya mereka itu bagaimana orang banyak saja. Rasulullah ingatkan, la takunanna al-imma'ah. Janganlah kamu menjadi imma'ah. Qila, Rasulullah ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu imma'ah ya Rasulullah? Alladzi 'alaman nasi, orang-orang yang mengikuti banyak manusia. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang banyak itu berbuat baik, saya juga baik. Wa in asa'tu. Kalau orang banyak itu rusak, saya juga ikut rusak. Bagaimana orang aja lah. Jangan, kata Rasulullah, kamu menjadi imma'ah. Bahkan dalam Al-An'am 116 Allah ingatkan, wa in tu'ti aqsarama fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyyat tabi'una ila dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika yang kalian ikuti umumnya orang yang ada di muka bumi ini, tentunya dalam konteks kekinian, umumnya mereka hidup tidak lagi menggunakan Islam. Islam tidak lagi digunakan untuk hidup dan kehidupannya. Ya. Islam itu merupakan aturan dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi. Islam merupakan ajaran kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa, bernegara, detail semuanya. Islam merupakan ajaran yang universal. Islam merupakan ajaran yang mencakup dari seluruh lapisan kehidupan. Syamil, kamil, mutakamil. Ya. Islam merupakan aturan yang Allah turunkan untuk kehidupan seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Ya. Hanya orang-orang kafir yang mengatakan Islam itu something of the past, sesuatu yang sudah kuno, ortodok, ketinggalan zaman. Ya kan? Justru ketika kita mau melihat Islam secara jujur dan benar, secara utuh dan menyeluruh, hati kita akan berkata Islam itu something formal and something for the future. Untuk hari ini, sekarang, mendatang, dan seterusnya. Sangat urgent dan sangat relevan. Ya. Islam merupakan ajaran yang mencakup mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, sains, teknologi, dan seterusnya. Harmonis dia. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup duniawi, ukhrawi, fisik, mental, jasmani, rohani, individu, keluarga, dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang tertinggal dalam ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, Nah, sebagai seorang muslim yang baik tentu saja, apabila yang sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya dalam Islam, tidak ada kata lain bagi mereka melainkan dari sami'na wa ata'na, taqwa yasyantu dawilu Allah wa idawu syaf, tunduk patuh menyerah kepada Allah tanpa tawar-menawar. Nah, umumnya manusia yang ada di muka bumi ini, mereka tidak lagi menggunakan Islam. Dan lebih lagi, orang-orang yang memang tidak suka kepada Islam terus berupaya menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam. Mereka mengiring umat Islam ini agar jauh dari ajaran Islam. Pada gilirannya, Islam tinggal nama, Islam hanya tinggal di KTP. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, sayati zamanun mal islamu illa ismuhu wa mal qur'anu illa rasmuhu. Satu saat nanti akan datang satu zaman, Islam tidak ada lagi, kalaupun ada tinggal namanya. Wa mal qur'anu, dan tidak ada Al-Qur'an, illa rasmuhu, kalaupun ada tinggal gambarnya, tulisannya. Islam tinggal nama, Al-Qur'an tinggal tulisan dan gambarnya. Muslim mayoritas, tapi ajaran Islam nyaris tidak lagi digunakan. Kalaupun diambil, sama seperti orang Yahudi mengimani Taurat. Bagaimana Yahudi mengimani Taurat? Sebagian mereka imani, sebagian diingkari. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami imani sebagian dan kami ingkari sebagian. Kalaupun dia dengar, apa kata mereka? Sami'na wa athayna. Kami dengar, tapi kami tidak akan pernah taat. Kami ingkari. Makanya Allah tegur pada Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraddu ila 'aqabil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Al-Baqarah 85. Apa kamu beriman dengan sebagian ajaran kitab Taurat? Maksudnya, ini ayat ditujukan kepada orang Yahudi. Dan kamu ingkari sebagian yang lainnya. Sebagian yang cocok menurutmu diimani, sebagian lagi diingkari. Karena enggak sesuai menurut nafsu, enggak sesuai menurut tradisi, enggak sesuai menurut kultur yang ada, peradaban yang ada dan seterusnya, kemudian diingkari, ini enggak cocok. Nah, yang sesuai itu diimani. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi siapa saja yang berbuat demikian di antara kalian, illa khizyun, kecuali kehinaan, kata Allah. Fil hayat dunia, dalam kehidupan dunia. Dan kehinaan itu Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, walayanzi'annallahu bisuduriikum aduwwakum almahabbata minkum. Allah cabut rasa segan, rasa hormat dari hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Jadi orang kafir, Yahudi dan Nasrani, tidak ada lagi rasa segan, rasa hormatnya kepada umat ini. Itulah kehinaan yang Allah berikan kepada mereka yang mengimani sebagian dan ingkari sebagian. Para ulama katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat mereka dengan ayat-ayat yang sudah diturunkan itu. Mereka disegani, mereka dihormati, bahkan menjadi penguasa. Rasulullah sudah contohkan dengan para sahabatnya, 2/3 dunia di bawah kekuasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Termasuk Romawi dan Parti merupakan negara superpower ketika itu, tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Romawi itu tunduknya setelah Rasulullah wafat. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang sudah disiapkan demikian rupa. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Al-Qur'an diimani sebagian, diingkari sebagian, apa bedanya dengan Yahudi yang mengimani Taurat sebagian, diingkari dengan sebagian? Ini yang dikatakan Allah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Makanya kata Ibrahim bin Adham, gimana hati enggak keras? 10 hal yang dilakukan secara beruntun kita sudah bahas. Allah diakui tapi tidak pernah ditaati. Allah diakui kebesarannya, tidak pernah membesarkan Allah dalam kehidupan. Rasul diakui tapi sunnah-sunnahnya diabaikan. Dan seterusnya. Katanya takut mati. Ya katanya ada kehidupan setelah mati, tapi hidup dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk setelah mati. Diberi kekuasaan malah dikhianati untuk kepentingan pribadi. Ya, dan seterusnya. Orang tua jauh dari anaknya. Si anak pun jauh dari orang tuanya. Kehidupan broken home. Anak tidak lagi patuh kepada orang tuanya dan seterusnya. Gimana kita tidak akan hancur? Maka dari itu, kebanyakan manusia seperti itu secara umum. Dan ini yang diikuti, yudillu ka'asabilillah, niscaya mereka akan membawa kalian sesat dari jalan Allah. Iyat tabi'una ila dhanna, karena yang mereka diikuti dan ditabukan adalah dhan. Barangkali kalau enggak salah, mungkin kira-kira katanya kurang lebih jenah meureun. Ya kan? Apa nih meureun? Ya. Wa innahum illa yakhrusun, karena sebenarnya mereka itu dusta, bohong. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya Allah katakan dalam Al-Maidah 54 ini, mayyartadda minkum an dinihi. Siapa saja di antara kalian meninggalkan agamanya, ridda, sampai pada kelimaknya murtad, kafir. Ini berawal dari kata Rasulullah, sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu jawran dabbin tabi'tumuhum. Sedikit demi sedikit, jengkal demi jengkal, sahasta demi sahasta. Sampai pada gilirannya, mereka, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, kamu pun ikut mereka. Di perlahan, Islam dilepaskan. Ya. Nah, siapa saja yang berlaku demikian di antara kalian, kata Allah dalam ayat ini, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, maka telah Allah akan datangkan satu generasi sebagai pengganti orang-orang yang seperti itu. Orang Muslim tidak lagi cinta Islam. Muslim tidak lagi berperilaku Islami. Ya. Siapa saja di antara kalian yang berperilaku seperti itu, Allah akan ganti dengan satu generasi, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadanya. Ini yang pertama. Mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut kepada sesama mukmin. Keras tegas kepada orang kafir. Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'ah asyidda 'alal kuffar. Ruhamu bainakum. Muhammad itu adalah utusan Allah, orang-orang yang bersertanya ya, tegas kepada orang kafir. Ruhama hubainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka orang beriman. Ini sekarang kita khawatir kalau sesama mukmin gontok-gontokan sama orang kafir, ragu-ragulan, mesra-mesraan. Ketika ada muslim dizolimi, bukan dia jadi pembela muslim, justru malah menyalahkan si muslim yang dizolimi itu. Contoh kayak Ambon tempo hari. Ketika ada sebagian kaum muslimin datang membantu saudaranya yang ada di sana, ada seorang ulama, kiai bahkan, dia ngomong, ngapain ke sana, orang sana itu orang sakit otak itu katanya. Dibilang orang di sana juga sakit otak. Ya kan? Itu yang ngomong kiai. Bahkan dia diangkat, begitu diangkat jadi dewan penasehat Yayasan Simon Peres, dia langsung sujud syukur, bangga. Para Simon Peres itu Yahudi tengik yang sudah banyak membantai umat Islam di Palestina. Dia bersyukur. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik, orang-orang begitu. Jadi mereka ini orang beriman, orang yang Allah cintai, mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, lemah lembut kepada mukmin, berkasih sayang sama mukmin, tegas kepada orang kafir. Yujahidu nabi sabilillah wa la yakhafuna lawmata'in. Yujahiduna bisabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Zalika fadlullahi may yasha wallahu 'alim. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Para yang saya rahmatullah, pada urutan pertama tanda-tanda mereka yang didirikan oleh Allah sebagai generasi pengganti, mereka cinta Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Insya Allah kita lah orangnya. Ya Bu? Pak, siap jadi pengganti. Masalahnya dalam ayat ini, kalau enggak jadi pengganti nanti digantikan, pilih yang mana? Ya, kita siap tampil menjadi pengganti orang-orang yang sudah meninggalkan agamanya. Lalu seperti apakah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Inilah topik bahasan kita pagi hari ini, ya, tentang perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebetulnya banyak kali, tapi dalam kesempatan ini kita berangkat dari surat At-Taubah 112. Jadi dalam surat At-Taubah 112 saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan beberapa referensi yang lain, itu luar biasa. Ayat ini sangat luas dan dalam sekali maknanya. At-Taubah 112. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ini perilaku yang Allah cintai. Ya. Ada 8 sikap atau perilaku Allah cinta dengan orang-orang yang seperti itu. Pertama, at-ta'ibun. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Tabayatu taubatan ta'ibun. Ya. Orang bertaubat, meninggalkan segala macam maksiat. Yang kedua adalah al-'abidun. Orang yang totalitas memperhambakan diri kepada Allah. Atau katanya abada yang untuk ibadah dan abidun. Totalitas dalam memperhambakan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-aminun. Mulai bertaubat, totalitas memperhambakan diri kepada Allah. Semuanya mengharapkan pujian dan sanjungan Allah saja. Al-aminun. Orang yang selalu memuji dan ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian lain, ikhlasul amal. Kemudian as-sa'ihun. As-sa'ihun maknanya ini orang yang rajin menghidupkan amalan-amalan sunnah. Dalam Ibnu Katsir juga dijelaskan orang yang suka mengembara, mengembara untuk mendapatkan ilmu Allah. Ya, dari satu tempat ke satu tempat hanya untuk mendapatkan ilmu. Ada peningkatan ilmu. Sebab dalam pendalaman ilmu ini tidak boleh istirahat apalagi berhenti. Hatta dalam perang sekalipun tetap tafaqquh fid din terus berjalan. Nanti kita bahas. Kemudian ar-raki'un, orang-orang yang rukuk, as-sajidun dan sujud. Artinya orang yang erat dekat hubungannya kepada Allah, rukuk dan sujud. Quwwatu sillah billah. Nah, ini baris yang pertama ini merupakan ya, islahun nafs. Orang yang selalu memperbaiki diri. Orang yang saleh. Kemudian pada berikutnya al-amirun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mereka yang proaktif. Tidak hanya sekedar saleh secara pribadi, tapi juga dia timbul dorongan untuk mengajak orang lain juga ikut saleh. Aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan ajak orang yang ada di sekitarmu. Muslim tidak dibenarkan ketika dia asik soleh sendiri, sementara orang di sekitarnya masih ada yang belum rukuk, belum sujud, belum dekat dengan masjid dan seterusnya. Jadi ini namanya dakwah. Nanti kita bahas. Baru kemudian wal hafizuna li hududillah, orang yang konsisten, orang yang istiqomah dalam memelihara ajaran Allah. Ini namanya orang yang istimror, istimror yaitu aman. Ada kontinuitas dalam amal, berkelanjutan. Dan kemudian Allah tutup ayat ini, wa basyiril mu'minin, beri berita gembira kepada orang beriman yang semacam ini. Para jemaah rahimakumullah, kita lihat dari yang pertama, at-ta'ibun. At-ta'ibun, asal katanya ta'aba yaitu taubatan ta'ibun, orang yang kembali kepada Allah meninggalkan dosa-dosa. dosa yang kecil sampai yang besar dia tinggalkan dengan penuh penyesalan. Karena hakikat hidup menunggu mati. Mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk menyesali diri, memperbaiki diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci, dengan banyak bertaubat kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa. Ya, khawatir kalau mati dalam keadaan membawa dosa. Seperti yang saya pernah sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, jika kita ini diberitahu oleh malaikat akan mati 2 hari lagi, apa yang Anda perbuat? Pertama, jangan bertaubat dulu. Tinggalkan semua dosa-dosa. Allah cinta itu. Dalam sebuah ayat Al-Baqarah 222, Allah katakan, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka. Inna Allah semuanya Allah yuhibbun. Mereka Allah itu menyukai. Mereka tawwabina. Di dalam tafsir bukannya tawwabina diartikan orang yang menjaga kebersihan dirinya, hatinya, tazkiyatun nafs. Wajibul mutatahhirin dan juga bersih secara fisik. Jadi bersih tidak hanya penampilan fisik saja, suci dari najis besar, kecil dan seterusnya, tapi juga ada kebersihan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ketika sampai di masjid tiba-tiba kembali lagi, ya kan? Kok pulang lagi? Saya lupa, rupanya kain sarung yang saya pakai ini kena najis tadi di rumah, saya lupa. Kenapa tidak dipakai saja? Najis nempel di pakaian ketika dipakai sholat, sah-sah sholatnya. Makanya dia rela walaupun jalannya agak jauh, ganti dulu baru pakai lagi. Lalu bagaimana dengan najis yang nempel di dalam hati? Apa najis yang nempel di hati? Banyak sekali. Di antaranya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal musyrikuna najisun. Semuanya musyrik itu najis. Nah, orang yang bertaubat meninggalkan segala macam bentuk kotoran-kotoran yang menempel di hati, lepaskan semuanya. Allah suka itu. Innallaha yutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan Allah panggil kita untuk menghadapnya. Ya. Karena kita semua tidak luput dari kesalahan dan dosa. Siapa manusia yang tidak bersalah dan berdosa? Tanpa terkecuali. Kecuali Nabi dan Rasul yang sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah. Kalau kita enggak ada. Ya kan? Siapa manusia yang bersih, steril dari dosa? Tidak ada. Dari itu, bahkan orang bertakwa sekalipun. Allah katakan orang bertakwa juga berbuat dosa. Hanya bedanya mereka orang bertakwa itu waladzina idza fa'lu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, maksiat, kejahatan, dia ingat Allah pada saat yang bersamaan dia minta ampun kepada Allah dan tidak pernah larut dalam melakukan dosa, cepat kembali kepada Allah. Ya, bukan berarti orang bertakwa orang yang bersih dari dosa, ada saja